Berapa lama Rasul berdagang? Berapa lama Rasul berdagang? Allahu a'lam. Baik. Yang jelas Rasul berdagang sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ya. Belum diangkat menjadi Rasul, beliau menikah pada umur yang ke-25. Ya. Dan sebelum menikah dengan Khadijah, beliau sudah berdagang. Ya. Yang jelas beliau memiliki amalan, pekerjaan yang dilakukan oleh semua nabi dan rasul, yaitu mengembalakan kambing. Rasul pernah bersabda, tidaklah seorang nabi diutus kecuali pernah mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya pernah mengembalakan kambing waktu itu, dahulu, di Makkah. Ya, untuk mengambil beberapa upah dari orang-orang yang saya gembalakan kambingnya. Adapun berdagang, Rasul juga pernah berdagang. Ya, mendagangkan hartanya, apa namanya, Khadijah, sampai kemudian menikah. Ya. Dan Khadijah adalah termasuk sebaik-baik wanita, pembantu Rasul SAW. Ya. Dan seterusnya, dari beliau pula anak-anak beliau, anak-anak Rasul SAW. Keenam anak Rasul, atau ya, ya, enam anak Rasul dari Khadijah. Dan satu dari siapa? Maria. Ya. Enam anak Rasul dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai wafatnya Khadijah, setelah itu Rasul hijrah, ya, ke Madinah. Nah. Taib. Sehingga saya tidak tahu berapa lama berdagang. Ya. Yang jelas, beliau berdagang sejak beliau sebelum menikah dengan Khadijah. Kemudian setelah itu menikah dengan Khadijah, ya, selama dengan Khadijah, nah, sampai wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Allahu a'lam. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Rasul lebih lama hidup berkecukupan, kaya, atau lebih hidup berkekurangan? Rasul lebih banyak mendapatkan musibah, ya. Baik, daripada, ya, apa namanya? Nah, musibah Rasul selalu lebih banyak. Rasul mengatakan, asyadun nasi bala al-anbiya summal amsal wal amsal. Ya. Yang paling banyak mendapatkan musibah, cobaan, ujian adalah para nabi. Para nabi dan rasul, kemudian orang sesudahnya, kemudian orang sesudahnya. Disebutkan oleh Rasul SAW, pernah dalam satu bulan tidak menyala kompor Rasul SAW, tidak ada api. Yang kami makan hanya apa namanya? Hanya air putih dan juga apa? Kurma. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini mungkin beberapa yang bisa kita jawab, ya, dari pertanyaan tadi. Mohon maaf jika banyak pertanyaan yang mungkin saya belum bisa menjawabnya, bisa ditanyakan pada majelis-majelis yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.